Sagu pun kakang lamar lagi. Liri upomo Mbak Ayu muda di pertimbamu wis keciwo yayi kejobo iku wis kebatu tresno marang pun kakang malah metu iki wis ngerbini. Lah opo ora keciwo ing atase Dimas tak paringi pertimbangan kok wis ngerbini. Lho nek pancen lilo mah benerang. Anakmu ya anakku, upama wis esuk lahir bocah tok pimpin ra urung bocah ya klular-klulur kok kowe kuwi. Nek dadi anakku trajang terginas ngono Kang. Wis saiki mingkare lilo apa ora? Mbak Ayu Toro kasih tak jaluk. Yen pancen rilo kepiye nggonmu ngendika yen pancen ora rilo wiwit iki aku wis padha karo lengo karo banyu karo Kakang Subali. Aja meneh kok aku kon ndeku-ndeku nyembah dengkulmu gelmu. Bisa kelakon aku rapati-pati kerasan onong gokis kan durung hilang nyawa nih Kakang Subali. Tapeng katon mingis-mingis tinon ler landeping trisulo. Ceping premastro kang kantoko aneng bumi. Manggil rumiyinto Raden kulatri menggalih langkung rumiyinto. Estonipun panjenengan menika kadangipun Gusti kula sinuwun ing Gopis Krendul. Nang yen mekaten ngendikanipun sami kaya panjenengan nebak dodol nengaken katimunggu. Yen miturut saking pritanganipun Kang Abdi Kepatihan. Ing estonipun Raden Sugriwa kedah ngluhuraken dhateng ing Ngroko sak sedanipun ingkang Rama menika minangka gentosipun ing Rama. Iki wajib dipun tulat, wajib dipun angsu kasmerpani. Ait, ora sampe ngomong. Kowe glendang-glendang mulang karo aku penyakit iki. Anggem pinter kowe ngono apa karo aku? Duhun. Ming patih pangkatmu ming patih niti proyo kok. Mulang karo aku. Lho kula menika mboten ateges kok nyaosi piwucal. Namung kula ngengetaken dhateng Raden Sugriwa. Mengkari Kakang Subali lilo porayan panjat lilo bayi bakal tak pek bojo. Nayen ora dulung ake, aku tegel karo Kakang Subali. Agal aku ya wani, alus aku ya wani. Ketek kelular kelulur kau lo. Yen panjenengan badhe ngancam sedanipun isin wonoto ing Gopis Krendul. Saged ngepok kontanipun Gusti kula Prabu Subali. Yen kula sampun pejah wonten ngajengan panjenengan. Nantang polo metu jemput, suwil-suwil raimu, hei! Ratu kontrang kantringan. Uncating sukmo dedincingan ler ganggeng kulawan lumut manut ilining tirto tumekenya samudro loyo mengkono penemuni ajiku anggonku keronto-ronto ditinggal wong tua pisah karo sedulur kakang Mbok Dewi Anjani wis ora ono pekabaran adiku Sugriwa kaya mengkono kenakalane pate sejatine jeneng sira kleru. Ora ingsun dawuh teko banjur kumawani nantang karo adikku wis ngerti watake Deksura yen guneman kasar malah mijeni perkara sinuwun awis saking muntaping dodho kula penjenengan dalem menika tansah dipun tresnani utawi dipun sembah-sembah tiyang sak negari teko lajeng geng rayi ning akan kati monggo ingin mongko kapulisan sedaya para praja semanten kathahipun ketinggalipun kados tinotok brojo rungih dodo kula sinu mesta saiki mengkene aku tak nemoni diajeng toro supaya gelem ora gelem karben didhawuh karo Sugriwa banjur jeneng sira metu njaba adiku temonono kon tunggu tekaku sakwetara nanging pomo dipomo aja tok waneni dri supaya sabar tunggu tekaku mengko bakal tak pasrah kiat pertimbanganku diajeng toro punistoaken dawuh keparang kula nyuwun pamit medal jawi ngemban dawuh timbalan dalem Kanjeng Diwaji sing prayitna ngati-ati senajan ing ngabdi nyuwun pamit sinuwun iya bocah tumenggung sing prayitna ngati-ati kabeh para wadya bolo padha diparing pirsa ora kena banjur padha gumregah ing pamikir ojo dianggep yen iki keraman ojo dianggep yen iki bebaya awit iku urusan pribadi antarane aku karo adikku dari sediku kepareng lo lengser saking pasuanan sing padha waspada. Sabdanoto sabdo pandito ratu sabdo pangucap pandito temen ratus ngarani pangandikaning pandito sepisan tan kena wali-wali sabdain alindro sepisan roto tiang sanegari yaya terto kresno kangkwi benglancang buya keparang lumebe arso kundur gedaton kanti roso kang langut Prabu Subalinoto Kinar bekor abdi budaya ento sinawang sangking mandrowo pindo dewo kairin poro widodo doro widodaris keti kurang sawiji. kembang pepong sari mulat, kembang trate bang rerayungan long mangkung ung or mambat pepulatan lersang kembang karang sungsang aturaken pangabekti sinuwun. Iyo yayi, pun kakang tompo ngaturake pangabekti marang pun kakang. Ora liwat pangastutiku tanpa nono. Kulo pun diwonten mestaka mugi dadoso jejimat kulo sinuwun. Yayi iyo. Kepriyanggonmu nampa sing Bathara nggerbini ing pangrasa ora ana prabawa apa-apa. Kados sampun sae mboten menapa-menapa minjangkeng putra kakung menapa putri sinuwun. Ya wis kakung ya arep putri ya arep. Gucamban wonten dawuh. Gustimu diladeni sing apik-apik. Awit iki agi wae bobot sepisan mesti tumraping batin ora iso pisah marang ingsun utawa mesti ana-ana wae cobani. Kula nuwun inggih. Yu, ana apa? Gustimu kuwi ing atase garwane wujud pragosa kok gematine ora jane. Angger kundur gedaton ya terus dipapak digandeng. Lenggah bebarengan yur kembul dar ngono lho yu ngkarang sing jenenge katresnan ya ngono kuwi aku ki karo kakangmu ki ya tresno kok tresno tren wektu iki tak tresnani seploke rabi wurung kae seprene aku tetep tresno karo dheweke iya. Angger ni kondur iso nyambut gawe terus tak petuk terus tak tuntun. Banjur tak jak kembul dar ya aja kagol Mas lemu palakrama. Karang soal iki karang aku cacat peok iki tadi. Banjur dheweke pamit arep palakrama ya tak rilani ya ora apa-apa ananging karang ya sing jenenge halangan ki yang dilalas ana-ana wae direwangi ngadekke setik. Ning ora sida ora saki anggere miku ndur saka sangkan-sangkan ki ya terus ngelus-elus aku ya mak digedhek-gedhekke anake aku ya ngono ning gumunku kok seplake gagal rabi kok mangan kok entek akeh kok aku. Tak hitung-hitung kok 6 bungkus kok entek ki ya. Rada rahap aku muni ngono seploke gagal e palakrama iki. Hayong kowe iki ya kebangeten kok. Ya nek teneng dalem iki ya duja. Ya tak uja kok angger teko kok ya muni gila agek dine iki karo juragane. Aku ya meng dulungi 1000 barang ya pirang-pirang dina ya ngono kuwi. Aku wis ora apa-apa ya tak wayahe priyantun. Ayo. winganane iki mergo kiyun-kiyun po kepian ae sing gedhe iki digandrung dhewe kok ya. Ora umum kok kena omongan ana anak dhewe kok digandrung dhewe. Karo klengkang klengkeng kae. Karo nyikati iket. Wae gumun ku wong gerbini kok ya bandungan ngono lho. Gustimu Dewi Toro ngerbini aku iya. Ayo iki wis rada lumayan iki kowe iki. Mulane aku rak ming duka-duka wae. Sebabe semelang nek anake kokean ngono. Ora ngono, kok gak senanu sing lahir iki pelo meneh. Ono anak pelo kok terusan rak ya ora umum. Ayo mesti disik kae. Kae jan-jane rada melek sing. Disik kae le cacate le ora iso basa apa. Nek umuman kok ora cetha ngono ki. Ya biyen-biyene mergo bapakne ki nglidik karo. Ora wae, ora kok mergo kuwi. Iya, mesti iya. Dadi entah saka glidik wae terus nular. Mula saiki tak awasi iki aku sesasingkas ora iso nyambut gawe iki. Aku meneng omah kalau nyetel-nyetel TV. Angger sesuk melu nyambut gawe karo rombongane aja takon. Angkara yang gulek ke pangupo jiwa kok ya rawolek kowe ya kebangetan kok dik. Ambok ya wong mono ya sing kaya aku sithik ngono, rileks ngono lho. Mbok ya ben ngono. Ayo ta? Dik, ayo. Wong soalnya wong nyambut gawe ngono. Sesuk Gustimu ki bayen sing iki kakung apa putri ya? Nek miturut penemuku babaran ki ming kadelok saka kananing nggon bangkekan. Nek bangkane iki bunder ning gerbine iki mesti putri. Oh, yen bunder putri. Heeh, nek rada lonjong kakung. Lonjonge. Lonjonge ya mendhuwur tadi gligir ngono lho. Ah nek tekku kok malang. Kowe yo ora ana wong bayi kok nang jero kok mujur merene iki rak yo. Mbok iki sesuk tak mek-mek iki mbok kakung mbok putri. Angger aku nesu so tak antem dhewe wetengku. Akae sing wedok kae mergo aku biyen nesu tak antem dhewe sik bareng lahir sirahe peok. Sing ora-ora. Mbah tak maat paling kaya birko aku niku. Wong sira kok kaya birko kowe iki. Kajaba sangka iku yai. Prampane pun kakang kundur ngedaton semuruk pamenawa ta dina iki pun kakang nampa pisuwane adikku Sugriwa. Kula nuwun ing isine dheweke bakal kepingin banget urip bebarengan marang si Adi. Mbok menawa keparingi penggalih kanthi aku rila lahir batin sing tak karepake aja nganti aku pisah karo sedulur. Upamane diajeng Toro tak dawuhi supaya ngladeni karo Sugriwa kepiye. Ya kuwi putraku, nanging wektu iki anglegana marang adikku aja nganti banjur Sugriwa pisah marang pun kakang. Mengkono yayi. Surem-surem kiwang koro kingkin ler mangus wakang layon ilang sirna denya memanis oh naniro layu. Kumelku cemran yom ratan imringe sariran nipun meles denyo lutiro kawang wang gegono bangesu mira yen cara mekaten kersanipun kula mboten sinuwun. Lho, aja kleru penampa. Senajan to dina iki diajeng pisah marang pun kakang, nanging mung tumrap onong gelar. Senajan pun kakang uga prasya, saklawasipun kakang ora kepingin magepan kulawan wanudya. Ingin tak jaluk senajan to pedhet semene anggone berayan. Besok muga-muga onong ing jaman kelanggengan tetepo siadi onong sandingku bebarengan angadep marang mustikaning diwo. Yen mekaten panjenengan menika mboten tresno kalian kulo. Lahir batin pun kakang tresno. Yen cara kados mekaten kulo mboten saged nglampahi wong entas ngladeni karo sing tuwa kok terus ngladeni sing enom. Sinuwun kantun panjenengane penggalih kados pundi, menapa panjenengan trimah kula dherekaken, menapa panjenengan trimah nyipati kuwondo kula sinuwun. Kula pejah nganyutuwuh, pejah kula labet katresnan sampun sesarengan kangge putra ponang jabang bayi sinuwun. Nanging yen panjenengan dasar kenging kula lambeti lan kenging kula tresnani kedah saged meper kamurkanipun ingkang rayi Sugriwa. Aduh, malah saya kewan. Yen aku tetep ngantepi adikku Sugriwa supaya manunggal, kudu aku malah nyawang kuandane bojoku. Yen aku abot pertimbanganku, aku pisah karo adikku. Wah, kepiye lelakon kok kaya ngene. Yang saya tak pikir-pikirnya kebangatkan kan Subila kok. Siapa? Subila. Subila Sugriwa. Angkor aurut. Mana Sugriwa kudu Sugrawi. Mungkin ya sing ora-ora ana. Deme kadange sinuwun sing bali kok ya Subila kira ya. Ora dunung. Nah ya elingku yang ngono kuwi kaya dik kowe kaya nyucuk aku anger ana apa-apa aku sing dicucuk kowe kebangetan temen karo wis piyam-piyam. Apa-apa luput, apa-apa luput, yang aku ingin gonggali wong luput. Bangeteng. Anggeranu kelaru, anggeranu kelaru. Ya jaka ngono kuwi yo, kok yo nesu. Amule aku nek kok ngene iki. Nang ngene mesti sia-sia. Keketong anak terus. Kok keketong bocah-bocah. Ora kok jenenge sia-sia kuwi ora rebuk direbuk ora ditalar ora kok jur. Soale kowe karo aku kene iki mangan nang paran kono yo ora. Akeh aku